Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan wazan fi'il sulasi mazid dengan huruf ziyadah atau huruf tambahan dua huruf. Yang pertama kita akan bahas wazan tafa'ala dengan ziyadah huruf ta' dan tasydid pada ain fi'ilnya. Tasrif lengkapnya tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Kemudian contoh fi'il yang masuk ke wazan tafa'ala adalah ta'allama yang memiliki makna mempelajari. Ta'allama, yata'allamu, ta'alluman, muta'allimun, muta'allamun, ta'allam, la tata'allam. Kemudian contoh lain, tabassama yang memiliki tersenyum. Tabassama, ya tabassamu, tabassuman, mutabassimun, mutabassamun, tabassam, la tatabassam. Kemudian contoh fi'il lain yang masuk pada wazan tafa'ala disajikan pada tabel. Takallama, takalluman, berbicara. Tajassasa, tajassusan, memata-matai. Tashabbaha, tashabbuhan, menyerupai. Tafakkara, tafakkuran, berfikir. Dan terakhir, tadabbara, tadabburan, bertadabbur. Kita perhatikan sekali lagi bahwa masdar untuk tasrif yang sulasi mazid ziyadah dua huruf dengan tambahan ta dan tasydid dengan wazan tafa'ala memiliki masdar yang bersifat qiyasi. Artinya, setiap masdarnya mengikuti wazan atau rumus tafa'ul. Ya, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.